Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami kemudian kita amalkan. Sebab ketika ilmu itu hanya sekedar dihafal atau dipahami tidak diamalkan, maka itu namanya seperti pohon, ibarat pohon yang tidak berbuah, ya, tidak memberikan hasil. Yahudim jamaah rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar sholat yang berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Ya. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada beberapa pembahasan tentang berkaitan dengan duduk di antara dua sujud. Pertama apa? Atau sebelumnya tentang bacaan sujud. Belum kita terangkan. Kemudian yang kedua tentang mengangkat tangan atau tidak ketika bangkit dari sujud. Juga apa hukum duduk di antara dua sujud. Bagaimana tata cara duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi tangan, posisi jari jemari, juga bacaan, hukum bacaan dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian apa bacaan-bacaannya padanya dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang pertama mengenai bacaan sujud. Kemarin belum kita singgung. Jadi bacaan dalam sujud itu sama dengan apa yang dibaca ketika rukuk. Hampir sama dengan apa yang dibaca ketika kita rukuk. Ya, ketika rukuk kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka di dalam sujud pun demikian kita bisa membaca bacaan tersebut. Dalam rukuk kita baca subhun quddusun rabbul malaikati warruh. Demikian pula ketika sujud kita pun boleh membaca ini. Dalam ruku kita membaca subhana zil jabarut wa malakut wal kubriya wal azhamah. Demikian pula ketika sujud kita bisa membaca bacaan tersebut. Ya. Dan masih ada bacaan yang lain bisa dibaca ketika kita sujud. Dan setelah membaca itu boleh kita apa? Menambahkan padanya doa-doa. Kita boleh berdoa tatkala kita sujud. Iya, selain dari bacaan-bacaan yang ada. Kemudian juga ketika kita rukuk kita baca subhan rabbil azim. Tapi ketika sujud kita baca apa? Subhan rabbiyal a'la. Iya. Dan apa dan bacaan-bacaan yang kita sebutkan tadi itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih baik riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya maupun riwayat-riwayat dari imam-imam yang lainnya. Ya. Berikutnya tentang apa tadi? Tentang mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Jadi hadis yang menerangkan tentang mengangkat tangan di saat bangkit dari sujud atau ketika mau sujud, jadi bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud atau turun dari duduk di antara dua sujud untuk sujud, tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Jadi kalau riwayat itu lemah, riwayatnya menjelaskan tentang mengangkat tangan di saat bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud itu lemah, berarti kita tidak melakukan hal itu. Ya. Jelas riwayatnya lemah menurut keterangan para ulama. Berikutnya tentang hukum duduk di antara dua sujud. Hukum duduk di antara dua sujud. Ya. Ini kalangan ulama. Ada yang berpendapat, ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka menyatakan apa? Bahwa duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan tumakninah, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Jadi duduk di antara dua sujud, tumakninah padanya, ini termasuk rukun menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Dan ini adalah pendapat, ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang kuat yang sahih berdasarkan dalil-dalil yang ada, di antaranya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang orang yang tidak bagus sholatnya, tidak baik sholatnya. Iya. Karena tidak baik, tidak benar sholatnya, Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangnya. Telah berulang-ulang orang ini sholat dan dinyatakan masih salah, kemudian Rasulullah membimbing orang ini, menerangkan tentang kepada orang ini tentang tata cara sholat yang benar. Di antara yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dinasihat kepada Rasulullah oleh Rasulullah kepada orang ini adalah Rasulullah memerintahkan, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud. Kamu tuma'ninah dalam sujud. Ya. Jadi anggota sujud itu pada posisinya masing-masing menyentuh bumi dan tenang, kemudian baca bacaan sujud. Itu tuma'ninah dalam sujud. Sumarfa' hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bangkitlah hingga kamu tenang dalam duduk. Ya. Jadi di sini apa? Nabi memerintahkan apa? Untuk bangkit dari sujud, kemudian duduk dengan tenang. Ini disebut duduk di antara dua sujud. Jadi di sini ada perintah dari Rasulullah untuk bangkit dari sujud, kemudian duduk padanya dengan tenang, dengan tuma'ninah. Ini jadi dalil bahwa duduk di antara dua sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, dan tuma'ninah padanya itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Dan juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Imam Muslim, juga Ibnu Majah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya jalisan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kana itu tufidul istimrar, di antara makna kana adalah tufidul istimrar, fungsinya adalah menunjukkan kebiasaan terus-menerus. Kalau kita artikan Rasulullah biasa, apabila beliau rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, mengangkat kepala beliau dari sujud, bangkit dari sujud, lam yasjud, beliau tidak sujud lagi sampai apa? Hatta yastawiya jalisan, sampai beliau itu lurus, tegak dalam duduk. Tegak dalam duduk. Sempurna dalam duduknya. Iya. Jadi ini dalil pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat yang kuat. Adapun pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, yang menyatakan apa? Duduk di antara dua sujud itu tidak wajib. Bahkan mereka apa? Mereka berdua menyatakan kalau seorang itu apa? Bangkit kemudian lebih dekat kepada rukuk daripada kepada sujud, itu sudah mencukupi. Ya, walaupun tidak duduk dengan duduk tegak, walaupun tidak duduk tegak, yang penting lebih dekat kepada duduk daripada kepada sujud. Itu kata mereka, kata menurut pendapat Abu Hanifah juga Imam Malik, itu cukup. Itu adalah pendapat yang lemah. Ya. Dalilnya lemah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ketiga atau yang keempat tentang tata cara duduk di antara dua sujud. Jadi tentang tata cara duduk di antara dua sujud dan tata cara duduk itu termasuk perkara yang disunahkan. Dan tata caranya itu termasuk perkara yang disunahkan, bukan perkara yang wajib, bukan termasuk rukun. Adapun duduknya itu termasuk rukun, tata caranya itu sunnah. Ya. Yang pertama adalah duduk iftirash. Ya. Duduk di antara dua sujud dengan cara apa? Duduk iftirash. Ini menurut jumhur ulama adalah perkara yang disunahkan. Menurut jumhur ulama ini adalah perkara yang disunahkan. Ya. Bagaimana tata cara duduk iftirash? Yaitu kaki, telapak kaki kiri dibentangkan, diduduki, kemudian apa? Telapak kaki kanan apa? Ditegakkan. Oke. telapak kaki kanan ditegakkan. Dan tata cara duduk ini, duduk iftirash, ketika duduk di antara dua sujud ini ditenangkan dalam hadis, di antara adalah hadis Aisyah riwayat Imam Al-Muslim dan juga Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana yafrish rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna." Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, membentangkan, menghamparkan kaki kiri beliau. Jadi telapak kaki itu dibentangkan, dihamparkan, kemudian diduduki. Wayansibu rijlahu al-yumna, dan beliau menegakkan telapak kaki yang kanan. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Untuk cara yang pertama, dengan duduk iftirash. Kemudian yang kedua adalah dengan duduk al-iqa'a. Al-iqa'a. Duduk al-iqa'a. Bagaimana duduk, tata cara duduk al-iqa'a yang dibolehkan? Bagaimana tata cara duduk iqa'a yang diperbolehkan? Yaitu seseorang meletakkan pangkal pahanya atau pantatnya pada kedua tumitnya. Ya. Jadi pangkal paha atau pantat itu menduduki tumit. Kaki ditegakkan. Jadi kaki ditegakkan, kemudian pangkal paha atau apa tadi? Pantat itu menduduki tumit. Telapak kaki ditegakkan, kemudian pangkal paha atau pantat menduduki tumit. Ya. Itu tata cara duduk al-iqa'a yang diperbolehkan. Adapun duduk al-iqa'a dengan tata cara apa? Pantat atau pangkal paha itu diletakkan di bumi, menempel ke bumi. Kemudian betis ini ditegakkan. Ya, seperti orang apa? Orang jongkok ya. Ya. Orang jongkok. Kemudian tangannya ditaruh di bumi, di tanah. Mungkin di depan atau mungkin di samping. Kalau di depan mungkin kayak anjing, ya kan? Duduknya anjing. Jadi apa? Pantatnya menyentuh bumi atau istilahnya jongkok. Duduk jongkok, betis ditegakkan, mantan menyentuh bumi, tangan ditaruh di bumi. Kalau di depan biasanya tangan ditaruh di depan, itu biasanya adalah duduk seperti duduknya anjing. Ini dilarang. Ini dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Melarang hal itu. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam an ik'ain ka ik'ail kalbi." Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, telah melarang aku, kata Abu Hurairah, melarang aku dari ika'a, seperti ika'anya anjing. Melarang terhadapku dari duduk jongkok, seperti duduknya anjing, duduk jongkoknya anjing. Ini dilarang dari Rasulullah SAW. Adapun tata cara duduk ika'a yang sunnah yang telah kita terangkan itu berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang atau kadang-kadang yuk'i duduk jongkok. Ya, terkadang beliau duduk jongkoknya nampak beliau ini dalam sholat ya. Duduk jongkok. Yantasibu ala aqibaihi wa suduri qodamaihi. Beliau tancapkan yang tajibu ala aqibaihi, beliau tegak di atas apa? Aqibaihi, artinya beliau duduk di atas apa? Kedua tumit beliau. Kaki ditegakkan, kemudian beliau duduk di atas tumit beliau. Dan atau suduri kodamai, atau di atas sudur apa? Dada, bagian depan dari telapak kaki beliau. Ya, ketika kaki ini ditegakkan begini kan, ini mungkin tumitnya. Ini apanya? Dada dari telapak kaki, maksudnya begitu. Telapak kaki bagian depan kan begini. Ya, nanti ini apa? Tumit ini diduduki. Ya, pantat menduduki telapak kaki. Ini begini. Ini hadis dari Ibn Abbas riwayat Imam Muslim. Kemudian riwayat yang lain, Hadis Taus menerangkan, kata Taus rahimahullah, "Qulna li Ibni Abbasin fil ika'a al-qudamain." Kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang ika'a di atas kedua kaki. Faqala, maka beliau berkata, sunnah. Itu adalah perkara yang disunnahkan. Iya, disunnahkan, ada tuntunannya. Faqulna lahu, kemudian kami berkata kepada beliau, inna lanarahu jafa'an birajul. Sebenarnya kami memandang hal itu jafa', adalah kekakuan pada laki-laki. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas berkata apa? Bal hiya sunnatu nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu, tata cara duduk seperti itu termasuk merupakan sunnah, tuntunan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu riwayat dari Abi Zubair rahimahullah, beliau melihat annahu ra'a Abdullah bin Umar. Beliau pernah melihat Abdullah bin Umar. Idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula yaq'udu 'ala atrafi asabi'ihi wa yaqulu innahu min as-sunnah. Jadi Abu Zubair pernah melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma apabila beliau sujud dalam salat, ya. Beliau ketika sujud, apabila beliau sujud, hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdatil ula, ketika beliau mengangkat kepala beliau atau bangkit dari sujud yang pertama, beliau duduk. Apa duduk di sini? Duduk di antara dua sujud. Duduk ala atrafi asabihi. Duduk di atas ujung-ujung jari-jemari kaki beliau. Jadi duduk ik'a yang sunnah yang dibenarkan. Wa yaqulu innahu minas sunnah. Dan beliau Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya hal itu tata cara duduk ik'a seperti itu minas sunnah. Termasuk sunnah. Sunnah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini berdasarkan dalil-dalil tadi, kemudian apa? Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa duduk al-iqa yang seperti itu tadi itu disukai untuk dilakukan dalam sholat. Iya. Ini boleh dilakukan kadang-kadang, karena Rasulullah pun melakukan kadang-kadang. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan diukurkan oleh banyak ulama seperti Asy-Syaikh bin Baz, Syaikh Al-Albani dan yang lainnya. Jadi duduk al-iqa itu dibolehkan di saat duduk di antara dua sujud. Iya. Hanya saja apa? Hendaknya dilakukan kadang-kadang saja. Kenapa dilakukan kadang-kadang? Kalau ini dikatakan kadang-kadang, berarti apa yang afdol ketika duduk di antara dua sujud adalah duduk iftirash. Yang afdol, yang paling utama ketika duduk di antara dua sujud adalah dengan duduk iftirash. Dan duduk iftirash. Iya. Dengan beberapa alasan. Yang pertama apa? Karena riwayat-riwayat yang menerangkan tentang duduk di antara dua sujud dengan iftirash itu hadisnya lebih banyak. Iya. Hadisnya lebih banyak. Orang yang meriwayatkan lebih banyak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, duduk iftirash itu lebih membantu bagi orang yang sholat. Lebih membantu daripada orang, bagi orang yang sholat. Dan itu termasuk ahsan. Tata cara sholat yang paling ahsan, yang paling bagus. Iya. Yeah. Ini tiga alasan apa duduk iftirash itu lebih utama untuk dilakukan ketika duduk di antara dua sujud daripada walaupun boleh dilakukan kadang-kadang. Ini. Pertama apa tadi? Karena hadis yang menerangkan tentang duduk iftirash dalam duduk di antara dua sujud itu jumlahnya banyak. Yang kedua, apa lebih membantu bagi orang yang sholat dan tata cara tersebut lebih mungkin indah, lebih bagus. Iya. Hadirin jemaah, rahimakumullah. Iya. Dan mendapat menerangkan bahwa afdolnya dalam duduk di antara sujud adalah dengan duduk iftirash Ini dikuatkan oleh ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah seperti Abdullah bin Qaud, Syekh Abdullah bin Ghudyan, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini tentang tata cara duduk. Ya. Kemudian tentang posisi tangan. Posisi tangan, boleh tangan tersebut diletakkan pada paha tatkala duduk di antara dan sujud, atau mendekati lutut, atau pada lutut, ya mendekati lutut. Ya. Tetapi tidak boleh tangan tersebut diletakkan di mana? Tidak boleh diletakkan di tanah. Tidak boleh, karena menyerupai orang Yahudi, atau mungkin bisa juga menyerupai siapa? Binatang gitu. Ya. Ini tentunya bagi orang-orang yang normal ya. Artinya normal, tidak sakit. Ya. Posisi jari jemari. Bagaimana posisi jari jemari? Jari jemari yang dihamparkan menghadap kiblat. Ya. Jari jemari dihamparkan menghadap kiblat. Dirapatkan jari jemari tersebut atau direnggangkan. Oleh Hanafiyah berpendapat direnggangkan jari jemari tersebut. Ketika duduk di antara dua sujud, jari jemari tangan itu agak direnggangkan. Adapun Hanafi ini apa? Hanabilah, pendapat ulama Hanabilah, mereka berpendapat jari jemari tangan ketika duduk di antara dua sujud itu dirapatkan. Dirapatkan. Ya. Itu tentang posisi jari jemari. Apa yang belum? Dengan bacaan. Tentang bacaan. Hukum bacaan atau bacaan-bacaan dalam dulu di antara dua sujud. Di antara riwayat yang sahih menyebutkan ada beberapa bacaan ketika seorang itu duduk di antara dua sujud. Di antaranya adalah dalam hadis Hudzaifah. Hadis Hudzaifah riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disyaikan oleh Syekh Al-Albani. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di antara dua sujud, ketika duduk di antara dua sujud, mengucapkan apa? Bacaan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kemudian ini yang pertama, bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani pula, yaitu Allahumma gfirli warhamni wajiburni wahdini warzuqni. Wana magfirli warhamni wajiburni wahdini warisukni. Kalau Rabbighfirli apa? Wahai Rabbku, ampuni aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Kemudian Allahumma gfirli warhamni wajiburni wahdini warisukni. Ya Allah, ampunilah aku, berikan rahmat kepadaku, muliakanlah aku, berikan petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki kepadaku. Al-Maghfirli warhamni wajiburni wahdini warisukni. Tapi mungkin yang biasa kita baca adalah Rabbighfirli. Ya. Yang jelas apa? Ini adalah doa-doa ya, mohon pengampunan. Walaupun ada permintaan-permintaan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tentang hukum. Hukum dari bacaan-bacaan itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan dalam duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Adapun pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang masyhur dari beliau dan juga pendapat Ishaq Dawud Adz-Dzahiri Al-Khathabi, mereka berpendapat bahwa bacaan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apa dasarnya? Ya karena Rasulullah SAW senantiasa membaca bacaan-bacaan itu. Senantiasa membaca bacaan-bacaan itu di antara dua sujud. Dan ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Dan juga hadis apa? Perintah dari Rasulullah untuk sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Sallu kama raitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ya. Di bacaan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib. Sebagaimana apa? Bacaan rukuk dan sujud itu pun wajib. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau kita membaca bacaan yang tadi, mungkin lebih dari satu kali atau dua kali atau lebih, bagaimana? Kalau Rabbighfirli terus, ya itu boleh-boleh saja. Apalagi ketika imam apa? Ketika sholat jamaah dan imamnya lama dalam sujud, ya. Ketika sujudnya lama, kita hanya, jangan hanya terbatas apa membaca Rabbighfirli sudah, kemudian diam. Tapi boleh kita tambah lagi mungkin Rabbighfirli atau ditambah doa yang lain. Karena disyaratkan ketika sujud untuk kita berdoa. Dan doa-doa intinya dalam sholat itu dengan bahasa Arab. Yeah. Dengan bahasa Arab. Baik doa tersebut diambil dari Al-Quran dengan niat berdoa, bukan baca Al-Quran, maupun doa tersebut diambil dari apa? Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi itu tentang apa? Bacaan dan juga hukum bacaan dalam duduk di antara dua sujud. Demikian tentang lama tidak duduk di antara dua sujud itu. Ya. Lama tidak duduk di antara dua sujud itu. Ya. Yang disunahkan adalah memperlama duduk di antara dua sujud. Ini jelas apa? Itu tergantung lamanya bacaan. Lamanya rukuk, sujud, maupun duduk di antara dua sujud, demikian pula lama i'tidal itu hampir sama dengan lamanya bacaan. Kalau bacaan ketika berdiri itu panjang lama, rukuknya pun agak lama, i'tidalnya pun agak lama, sujudnya pun agak lama, duduk di antara dua sujud pun agak lama. Iya. Ya, saja ada satu riwayat, ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain hatta naqula qad awhama." Rasulullah SAW pernah atau biasa duduk di antara dua sujud hingga kami katakan apa? Qada awham. Sungguh beliau awham, waham, mungkin keliru atau lupa. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ada pada benak beliau bahwa ada di benak mereka bahwa beliau itu meninggalkan apa yang setelahnya, rukun yang setelahnya, ya kayak orang lupa gitu. Ini maknanya apa? Beliau saking lamanya duduk di antara dua sujud sehingga timbul anggapan seperti itu. Oh, mungkin Rasulullah lupa untuk rukun berikutnya, untuk sujud yang kedua. Itu saking lamanya duduk di antara dua sujud. Iya. Dan juga telah datang dalam satu riwayat yang lain dari sahabat, dari sahabat rahimahullah pernah berkata, "Wa kana Anas yasna'u syai'an la araakum tasna'unahu." Anas pernah melakukan sesuatu yang aku tidak melihat pada kalian melakukannya. Yang aku belum pernah melihat kalian melakukannya. Jadi beliau yamkusu baina sajdatain. Beliau diam di antara dua sujud. Maksudnya ketika duduk di antara dua sujud. Hatta naqula qada nasya au qada awhama. Sampai-sampai kami katakan beliau lupa atau awham, lupa kepada yang setelahnya. Iya. Ini saking apa? Saking lamanya. Itu para ulama berpendapat bahwa memperlama duduk di antara dua sujud itu adalah perkara yang istihbab, perkara yang disunahkan dan disukai. Iya. Jadi demikian beberapa pembahasan seputar duduk di antara dua sujud. Mudah-mudahan بنفعت والله تعالى مبسوط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا حفظكم الله